إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan dan kemudahan untuk kembali melanjutkan salah satu pelajaran Aqidatul Tauhid, yaitu melalui membaca kitab syarah Fadlul Islam yang pernah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Adapun Fadlul Islam itu salah satu tulisan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab yang sebelumnya kita baca terkait dengan bab, memang tidak ada judul, langsung menyebutkan ayat fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, kemudian beberapa ayat setelahnya. Sekarang masuk ke hadis, artinya metode penulisan kitab seperti ini meniru metodenya Al-Imam Bukhari. Bab, kemudian langsung bawakan ayat atau hadis atau bab ada judulnya. Nah, ini kebetulan yang tidak ada judulnya. Di Imam Bukhari juga, Sahih Bukhari juga banyak yang demikian. Berikutnya kata Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menyebutkan ayat summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik. Itu ayat yang terakhir yang kita baca dari bab ini. Berikutnya qala rahimahullah wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyya abi Ibrahimu wa khalilu rabbi. Thumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina attaba'uhu wa hadan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Rawahu At-Tirmidzi. Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah berkata, dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Sesungguhnya setiap nabi ada wali-wali, yaitu yang kekasih atau yang mencintainya dari kalangan para nabi. Sedangkan waliku adalah ayahku, yaitu Ibrahim, yaitu Khalil, kekasih Rabbku, Nabi Ibrahim. Kemudian beliau membaca ayat 68 dari surat Ali Imran. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladina taba'u wahadan nabi. Sesungguhnya manusia yang paling utama dengan Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah lah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadis ini merupakan tafsir dari ayat yang sebelumnya, summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Telah kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Ibrahim, dan terwujud dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aulan nasibi Ibrahim alladziina taba'u wa hadan nabi walladziina amanu. Yang paling utama, yang paling berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim itu adalah yang orang yang mengikutinya. Dan nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi Muhammad mewujudkan apa yang Allah perintahkan, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ini maksud dari mendatangkan hadis inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Setiap nabi ada walinya dari kalangan nabi pula, yaitu kekasih. Dan ternyata nabi merupakan kekasihnya adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendiri. Kebetulan di sini dikatakan adalah abi. Dia adalah ayahku, karena memang Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan di sini adalah menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Walaupun juga Nabi Muhammad juga Khalilullah. Artinya, apa hubungannya dengan Fadlul Islam? Yang itu merupakan kitab yang kita baca, keterkaitannya. Bahwasannya, Islam yang memiliki keutamaan itu adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Islam yang agama Al-Hanifiyah, yang bersih daripada kesyirikan dan hanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad dengan nama agama Nabi Ibrahim itu sama, yaitu agama tauhid. Dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran millah Nabi Ibrahim, dan itulah Islam yang diinginkan oleh Allah, yang sesuai dengan keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan hadis riwayat Tirmidzi ini, disebutkan Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam Al-Miskah Al-Masabih. Tirmidzi meriwayatkannya dengan dua sanad, dan salah satu sanadnya itu adalah lebih sahih dari sanad yang lainnya, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam Al-Miskah Al-Masabih nomor 5769. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fal anbiya wa alaihi musallatu wassalam yatawalla ba'duhum ba'dhan bil mahabbati wal iqtida'i wal ittiba'. Para nabi alaihi musallatu wassalam satu sama lain saling loyal dalam bentuk cinta, menteladani dan mengikuti antara sesama nabi. Ya tawalla, mereka saling berhubungan, saling terkait, punya hubungan cinta, punya hubungan teladan dan mengikuti. Fahum silsilatun wahidatun min awalihim ila akhirihim. Mereka ini satu rantai. Para nabi itu satu rantai dari awal sampai akhir. Artinya dakwanya sama. Mendakwakan tauhid, mengeluarkan manusia dari syirik. Mengeluarkan manusia dari kegelapan ke nur, mengeluarkan manusia dari kejahilan ke ilmu. Yubashiru awaluhum bi akhirihim. Nabi yang awal itu sudah mengabarkan tentang akan datang yang akhir, yang belakangan. Seperti banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, kalau di Taurat itu sudah ada ciri-ciri Nabi. Bakal orang-orang Yahudi kenal betul Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti mereka kenal dengan anak mereka. Karena sudah disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil tentang Nabi Muhammad SAW. Artinya ini tabsyir di sini. Berita akan datangnya Nabi SAW. Tabsyir ini adalah berita yang positif, yang mengembirakan. Itu disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Akan datang Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi yang lainnya, yang setelahnya. Wa yaqtadi akhiruhum bi awalihim. Nabi yang belakang itu menteladani Nabi yang sebelumnya. Nabi yang belakangan itu menteladani Nabi-Nabi sebelumnya. Ini ma'ruf. Ya terutama Nabi Ibrahim. Berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW menteladani Nabi Ibrahim. Wa yattabi' ba'duhum ba'dhan. Sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Memang beberapa syariat itu tata cara ibadah itu beda. Tapi pokok daripada agama ini tauhid itu sama. Satu sama lain mengikuti ya, saling mengikuti. Hakadzahumul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah para nabi. Artinya tidak bertentangan antara satu nabi dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan khusus untuk umat nabi ini menjadi syuhada, saksi atas nabi-nabi sebelumnya. Atas nabi-nabi sebelumnya. Sampai umat Nabi Nuh sekalipun. Nah umat ini. Ini keistimewaan dari umat ini. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa awlan nasi bi Ibrahim. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling utama dengan Nabi Ibrahim ini. Hubungan dengan Nabi Ibrahim ya paling utamanya itu adalah Nabi Muhammad yang berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Tidak sebagaimana klaim dari Yahudi, klaim dari Nasrani yang mengatakan Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani, atau mereka mengatakan mereka lah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah langsung bahwasanya yang berhak untuk dikatakan sebagai penteladan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikutinya dan Nabi ini secara khusus. Wa hadha raddun 'alal yahudi wan nasara. Ayat ini sebagai bentuk bantahan telak. Bantahan telak terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, umat Yahudi dan umat Nasrani. Apa klaim mereka? Fal yahudu yaqulun kana Ibrahim yahudiyan. Orang Yahudi, umat Yahudi mengklaim Ibrahim itu adalah Yahudi. Ngaku. Ibrahim adalah seorang Yahudi. Wan nasara yaqulun kana Ibrahimu nasraniyan. Tidak mau kalah orang-orang Nasrani. Mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Wallahu radda alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membantah mereka. Membantah mereka, mendustakan anggapan mereka. Faqal ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina ittaba'uhu. Lanjutannya wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Bukanlah Ibrahim adalah seorang Yahudi, bukan pula dia adalah seorang Nasrani, akan tapi dia adalah seorang yang hanif, mukbil Allah, yang mengarah kepada Allah, al-mu'rid ani amma siwa, yang berpaling dari selain Allah, yaitu lurus. Musliman, dia adalah seorang yang muslim, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Patuh, tunduk dengan mentaatinya. Berlepas diri daripada syirik dan para pelakunya. Itu Nabi Ibrahim. Seorang yang hanif, lurus ajaran agamanya, muslim, bebas daripada kesyirikan. Wa makana minal musyrikin. Bukanlah dia termasuk dari orang musyrik. Menunjukkan bahwasanya Yahudi ada syiriknya, Nasrani ada syiriknya, Yahudi bukan muslim, Nasrani bukan muslim, Yahudi tidak hanif, Nasrani tidak hanif. Ini mafhumnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina ittaba'u. Yang lebih utama dengan Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya. Menunjukkan bahwasannya Yahudi bukan mengikuti Nabi Ibrahim, ya Nasrani bukan mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Allah Nabi kan. Mereka itu sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Justru yang utama dengan Nabi Ibrahim adalah alladzina ittaba'u, orang-orang yang mengikutinya. Wa antum ayyuhan nasara lam tattabi'u. Kalian wahai umat Nasrani tidak mengikutinya. Fa antum ba'iduna anhu. Kalian jauh. Jauh dari Nabi Ibrahim. Fannasara ya'budunan salib. Orang-orang Nasrani menyembah salib. Wal yahudu ya'buduna uzaira. Umat Yahudi menyembah Uzair. Wa yakuluna Uzair bin Allah. Uzair anak Allah. Uzair anak Allah. Wa ya'buduna al-ijla. Orang-orang Yahudi menyembah patung anak sapi. Ijl, anak sapi. Buatan. Bukan anak sapi beneran. Buatan. Yang diambil dari perhiasan-perhiasan. Kemudian dibuat arca. Membentuk anak sapi. Ketika ditiup angin berbunyi seperti suaranya anak sapi. Disembah oleh mereka. Kama dzakarallahu ta'ala anhum. Apa pantas seperti ini dikatakan sebagai pengikut Ibrahim? Jauh dari kepantasan. Wa ya'buduna syahawatihim. Secara umum mereka menuhankan syahwat mereka. Menyembah syahwat hawa nafsu mereka. Hakadha huwa dinul yahud. Ya seperti ini sejatinya agamanya Yahudi. Berarti Pak Ibrahim bari'un minhum. Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Bersih dari ajaran yang ada pada mereka. Bari'un minal Yahud wan Nasara. Berlepas diri dari Yahudi, berlepas diri dari Nasrani. Wahum lam yattabi'u Ibrahim alaihi salam. Mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Omong kosong. Mengatakan Ibrahim Yahudi, Nasrani Yahudi. Atau pengakuan mereka. Meskipun pengakuan mereka. Bahwasanya kata-kata Ibrahim seorang Yahudi. Artinya mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Walaupun hakikatnya itu lebih buruk lagi. Mereka mengatakan Ibrahim itulah Yahudi. Dibantah langsung oleh Allah. Taurat itu datangnya jauh setelah Nabi Ibrahim. Injil datangnya jauh setelah Ibrahim. Apa pantas untuk mengatakan demikian? Artinya mereka ingin lebih dari sekedar mereka pengikut dari Nabi Ibrahim. Justru Ibrahim mengikuti Taurat, mengikuti Injil, mengikuti agama Yahudi, mengikuti agama Nasrani. Dibalik oleh mereka. Nah ini, jangankan Ibrahim itu sebagai pengikut Yahudi, apalagi untuk dikatakan mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Ibrahim berlepas diri dari praktek-praktek yang ada pada Yahudi maupun ada pada Nasrani yang bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Fahum ba'idun anhu, mereka jauh dari Ibrahim. Jauh. Innama aqrabun nas ila Ibrahim lalladzina taba'u. Manusia yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya. Bukan nasab, bukan apa? Nasab tapi bertentangan ajarannya dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlepas diri. Walaupun satu nasab. Ada hubungan nasab. Nabi Ibrahim juga demikian. Innama aqrabun nas ila Ibrahim lalladzina tabu' lalladzina taba'uhu minal yahudi wan nasara lalladzi khalafuhu. Itu lebih dekat dibandingkan Yahudi. Baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Lalladzi khalafu, bukan yang menyelisihinya. Bukan yang menyelisihi Ibrahim. Nah sekarang Yahudi dan Nasrani apakah mengikuti Ibrahim? Tidak, bahkan menyelisihinya. Kemudian secara lebih tegas lagi, wahadan nabi, dikhususkan nabi masuk ke dalam lalladzina taba'uhu. Dikhususkan lagi penyebutannya, wahadan nabi, dan nabi ini siapa dia? Wahuwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Walladzina amanu, demikian juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, karena Allah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Makanya diwujudkan dalam salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Fallahu waliyuhum yansuruhum wa yu'ayyiduhum wa yuhibbuhum wa yatawallahum. Ini makna Allah wali mukmin adalah Allah sebagai wali mereka yang menolong, membantu mereka, mencintai, melindungi mereka. Fahuwa waliyul mukminin khasatan, Allah sebagai wali kaum mukminin secara khusus. wilayatan nasrin wa ta'yidin wa hibdin wa i'anatin, artinya perwalian dalam bentuk pertolongan, bantuan, penjagaan, i'ana. Wa hunaka wilayatun amatun di jami'il khalqi, di sana ada sifat wilayah Allah, perwalian Allah untuk semua makhluk, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki makhluk ini. Itu adalah sifat umum, tapi secara khusus, jadi wilayah itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bersifat umum, berlaku bagi semua makhluknya, Allah yang menjaga, melindungi, menguasai. Ada yang lebih khusus, Allah waliyul mu'minin, yaitu melindungi, menjaga, menolong. Qala ta'ala waruddu ilallahi maulahumul haqq, ini umum. Dan kembalilah kepada Allah sebagai maula wali mereka yang sebenarnya, yakni rabbuhum wa malikuhum. Tapi perwalian di sini adalah maknanya adalah rububiyah, sebagai rob, pencipta dan yang memiliki mereka, menguasai mereka. Wal mutasarrifu fihim, yang mengatur mereka. Hadihi walayatun amatun, ini perwalian secara umum. Li jami'il khalqi bimakna al-mulki wa tadwiri wa rizqi, wali yang ada pada Allah maulahumul haq, itu adalah perwalian yang bersifat umum untuk semua makhluk. Maknanya adalah al-mulku wa tadbir wa rizq, yaitu rububiyah, Allah yang memiliki, menguasai mereka, mengatur, mendatangkan rizki kepada mereka. Amal wilayatul khasah, walayatul khasah, perwalian secara khusus hanya berlaku bagi orang yang beriman. Ini merupakan kekhususan bagi orang yang beriman. Fahiyya lil mu'minina alladzina taba'u Ibrahim alaihi salatu wasalam, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nah, siapa yang lebih utamanya? Wa aulahum bidzalika hadan nabi, maka nabi ini yang utamanya, yang nomor satunya, nabi utamanya mukminin, dan nabi utamanya orang yang mengikuti Nabi Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatuhu, demikian juga umatnya, walladzina taba'u, nabi dan Muhammad, umatnya merupakan pengikut millah Ibrahim. Fahada fihi raddun alal yahud wan nasara alladzi yasumuna annahum ala dini Ibrahim wa hum kadzabatun. Jadi ayat ini atau firman Allah ini merupakan bentuk bantahan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, yang mengaku mereka pengikut Nabi, agama Ibrahim, padahal mengada-ngada, bohong, penipuan. Laisu ala dini Ibrahim, sama sekali tidak di atas agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa innamahum ala syirik, mereka di atas kesyirikan, ya Yahudinya ya Nasraninya, mereka berada di atas agama kesyirikan. Bagaimana mungkin sedangkan Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin. Wa dinul inhirab wa taghyiri wa tabdil, agama menyimpang, agama yang sudah dirubah, sudah diganti-ganti, ajaran agamanya. Tidak mungkin untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Atau lebih buruk lagi, mereka mengklaim Ibrahim adalah seorang Yahudi, seorang Nasrani, padahal anti dari itu semua. Hada fihi, ini sekarang fawaid daripada hadis tadi, di samping yang disebutkan di atas. Hada fihi, dalam hadis ini terdapat padanya dalilun ala annahu la yakunu waliyan lin nabiyyi illa manittaba'ahu, bukanlah termasuk wali nabi kecuali yang mengikutinya. Sekalipun punya hubungan nasab. Abu Lahab punya hubungan nasab. Abu Jahal punya hubungan nasab. Bahkan Abu Thalib punya hubungan nasab dekat. Karena tidak beriman, tidak mengikuti nabi, ya tidaklah sebagai pengikutnya. Yang tidak punya hubungan nasab sama sekali, Ajam, Salman Al-Farisi misalnya. Dari karangan para sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bilal. Itu adalah walinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama waliyyi al-muttaqun, al-mu'minun al-muttaqun. Waliku adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Laisa hunaka waliyun din Nabi sallallahu alaihi wasallam wala li Ibrahim illa manittaba'ahuma. Bukanlah termasuk wali Nabi, bukan termasuk wali Ibrahim kecuali yang mengikuti keduanya. Ini faedah dari hadis ini. Walladzina yaz'umuna annahum yuhibbuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hum yukhalifunahu. Sekarang ahlul bid'ah. Apapun bid'ahnya. Hizbiyah dan yang lainnya. Amaliyah-amaliyah yang tidak ada syariatnya. Mereka mengira mereka mencintai Nabi Muhammad. Mengaku ataupun menganggap diri mereka orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun nyatanya mereka menyelisihinya. Yukhalifunahu, menyelisihinya. Walaupun sampai nangis-nangis mereka melantunkan wirid-wirid mereka sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk. Wayahdusuna albid'a wal muhdatsat. Mereka membuat bid'ah-bid'ah. Ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini. Ketika diajak dialog, menunjukkan bahwa ini bentuk rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, tidak berguna sedikit pun. Wayasumuna annahum yuhibbunan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku mereka mencintai nabi, bahkan kata mereka praktek-praktek yang mereka lakukan ini adalah sebagai aplikasi dari rasa cinta. Hakadza kadzabun. Kadzib, dusta. Kalau cinta ya tidak demikian caranya. Cinta itu adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Lau kanu yuhibbuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu wa taraku al-bid'a wal muhdatsati wal khurafat. Kalau memang benar mereka cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikutinya dan meninggalkan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang baru tersebut. Dan khurafat. Ini khurafatnya banyak sekali. Kisah-kisah mistisnya banyak sekali dari ajaran-ajaran mereka. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya dari ajaran-ajaran yang mereka buat, yang mereka ciptakan, yang mereka amalkan. Dan yang mereka promosikan adalah mereka adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu mahabbatihi, kata mereka. Ini adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengikuti wirid mereka, selawat mereka, ini orang yang tidak cinta dengan Nabi. Falladhi yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan huwalladhi yattabi'u. Orang yang benar-benar mengikuti Nabi, mencintai Nabi itu adalah orang yang mengikutinya. Yang ittiba. Bukan hanya sekedar kowar-kowar, tapi yang mengikutinya lahir dan batin. Wa humul ladzi amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabau'un nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. yang diungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 157. Yaitu orang yang beriman dengannya, mengakui kenabian dan kerasulannya, wa'azzaru dan membela, wa'nasaru menolongnya, dan mengikuti nur, mengikuti cahaya, ilmu yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak termasuk di dalamnya ahlul bid'ah. Al-ibratu bil-ittiba. Jadi ukurannya itu adalah dengan ittiba. Untuk mahabbah ini, untuk dikatakan cinta dengan Nabi itu adalah al-ittiba. Kalau sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah otomatis dia adalah sebagai orang yang cinta dengan Nabi. Walaysat bidakwah, tidak sekedar pengakuan semata dengan mulut, dengan lisan. Wa da'wa idza lam yakun 'alaiha dalilun fahiya batilatun. Pengakuan kalau tanpa ada dalil, dia adalah pengakuan yang batil. Omong kosong. Jadi ini bantahan kepada mereka mengaku sebagai pengikut agama ini, secara khusus mengikuti Nabi, kemudian merembet mengikuti Nabi Ibrahim. Bantahannya adalah ini, yang dikatakan cinta dengan Nabi itu adalah yang mengikutinya, bukan saja sekedar pengakuan, tapi amalia, bahkan mungkin i'tiqad bertentangan dengan ajaran Nabi. Itu omong kosong. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat ke bentuk tubuh ataupun penampilan kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat ke kalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis ini dalam bab ini terkait dengan pengakuan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Pengakuan itu kan surah. Tapi amalia dan hati mereka sebenarnya menyelisihi. Nah, Allah tidak akan, Allah berlepas diri yang dari seperti ini. Allah berlepas diri dari yang seperti ini. Jadi mengikuti, menampakkan Islam hanya dari sisi zahirnya, pengakuan, tapi tidak melaksanakan Islam secara sebenarnya, maka tidak akan mendapatkan keutamaan fadlul Islam, dan bukan termasuk daripada pengikut Islam, yang itu merupakan millah Ibrahim, millah Nabi Muhammad, agama yang hanif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, hadis yang ma'ruf tentang keutamaan daripada menjaga hati dan benarnya amalan sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah, hada fihi annal ibrata laysat bil mubahir. wasuwaril ajsami wa jamaliha. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ukuran itu bukan dengan madzahir lahiriah yang tampak, bentuk jasmani, penampilan, dan keindahan. Ya itu penting terkadang, akan tapi itu bukan ukuran. Bukan ukuran, bukan berarti yo kita tidak boleh berpenampilan bagus, dianjurkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil, mencintai keindahan. Ketika seseorang mengeluh tentang dia menyukai sandal yang bagus, pakaian yang bagus, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi itu bukan ukuran ketakwaan seseorang. Ketakwaan seseorang tersebut itulah apa yang ada dalam hati dan amaliyah, pengamalannya. Wala fi kasratil amwal wasawrat wasarawat walghina. Bukan pula ukuran itu dengan banyaknya harta, kekayaan dan kecukupan. Bukan berarti harta, kekayaan dan kecukupan itu tidak penting. Terkadang penting untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk fasilitas kaum muslimin, untuk dia tidak meminta-minta. Akan tapi itu bukan ukuran ketakwaan seseorang jika disalurkan bukan pada tempatnya menyebabkan dosa. Tapi jika disalurkan pada perkara-perkara yang membantu dia taat kepada Allah, maka itu adalah merupakan ketaatan, pahala. Wa innaman nadharu ila shay'aini. Yang dilihat Allah ke dua perkara. Yang dipertimbangkan, yang diperhatikan, humal qulub wal a'mal, kalbu dan amalan. Kalbu, hati, penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sembari menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna tiga kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa daripada kalian. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah itu adalah takwaan kalbu. Ini pentingnya menjaga hati. Bersih daripada niatan-niatan yang buruk. Niatan-niatan yang tidak ikhlas. Niatan-niatan yang sombong, hasad dan semisal dengannya. Wal a'mal, amal ittiba. Ini adalah sebagai bentuk syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua ini. Kalbu yaitu niat, amal itu adalah ittiba. Fa idza kanatil qulubu sahihatan salimatan mukhlishatan lillahi azza wa jalla wa kanatil a'malu mustaqimatan ala syar'illah wa dini fahadal ladzi yanduru wahu ilaihi wa yataqabbaluhu wa yuthibu alai. Apabila kalbu sehat, selamat, ikhlas lillahi azza wa jalla, kalbu sehat, bersih artinya ikhlas hanya karena Allah. Ini kan kalbu. Kita tidak bisa menilai secara zahir. Itu adalah terkaitan dengan amalan hatinya. Nah, yang zahir itu adalah amal. Yang nampak itu adalah mustaqimah. Benar. Sesuai dengan syariat Allah dan agamanya. Istiqomah di sini. Orang istiqomah itu adalah ya tadi. yang amalan-amalan itu sesuai dengan syariat. Fahadal ladzi yanduru Allahu ilaihi. Yang seperti ini yang Allah perhatikan. Yang Allah perhitungkan. Dan Allah terima. Dan Allah beri pahala. Dan ini yang dinamakan dengan takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima oleh Allah itu dari orang yang bertakwa. Amma mujarradu jamalis surati wa kasratis sarwah. Adapun semata-mata bagus penampilan. Dan banyak harta. Fahada laisa indallahi lahu i'tibar. Yang seperti ini ya tidak ada perhitungannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disalurkan pada jalan yang benar maksudnya. Qala ta'ala wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian yang kalian jadikan sebagai pendekatan diri kepada kami agar dekat, melainkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan amal soleh. Syaratnya iman. Harta ini bernilai ibadah, bernilai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila disertai dengan iman. Ini kan amalan kalbu, imanin. Dan amal soleh. Amal soleh itu yang terkait dengan istiqomah amal tersebut sesuai dengan syariat. Fahaulai humul ladina yanduruna yandurullahu ilaihim nadhara i'tibarin wa qabulin wa rahmatin. Mereka-mereka ini yang Allah perhatikan. Allah lihat kepada mereka yang punya perhitungan diterima dan Allah rahmati. Yaitu yang beriman dan beramal soleh. Makanya kullu ni'matin la tuqarribu la tu'inuka ala ta'atillahi fahiya baliyah. Nikmat yang tidak engkau jadikan dia sebagai alat untuk taat kepada Allah itu justru bala. Justru menjadi baliyah, penyakit, bala bagi seseorang. Jadi hadis ini menunjukkan pentingnya seseorang pertama menjaga niat terkait dengan walakin yanturu ila qulubikum. Demikian juga menjaga ataupun mencocokkan amalannya dengan ajaran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini i'tibaru taqwa tadi. Yaitu benarnya kalbu dan amal. Bukan kepada mazahir, penampakan casing luarnya. Jika casing luarnya bagus, amalannya bagus, kemudian niatnya bagus, tentunya akan bertambah-tambah bagus. Bagus di atas kebagusan. Tapi sebaliknya, jika amalannya buruk, tidak sesuai dengan syar'i, kalbunya, niatannya buruk, maka apa yang nampak dari bagus luarnya itu tidak berguna. Harta yang banyak tidak akan berguna. Menjadi bala baginya. Karena innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Wallahu alam bisawab. Ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga memberi manfaat bagi kita. Wallahu alam bisawab. Al'afu minkum. Mungkin di sana ada hal-hal yang kurang pas. Nastaghfirullah. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.